Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita sedang mempelajari makan ucapan As-Sa'di rahimahullah, thumma yanhadu yanhadu mukabbiran ala suduri qadamai, kemudian bangkit berdiri dari sujud serai bertakbir dengan cara bersandar pada bagian terdepan permulaan dari kedua telapak kaki. Tiga masalah di sini yang dibahas. Masalah pertama sudah dibahas, yaitu bangkit dari sujud dengan takbir peralihan, dimulai saat mengangkat kepala dari sujud. Dan berdasarkan masalah kedua yang telah juga kita bahas, berdasarkan tarjih, ya, bahwa disunnahkan jalsa istirahah, disunnahkan duduk istirahat sejenak, maka takbir peralihan ini diselesaikan, dituntaskan sebelum duduk tegak sempurna. Jadi awal mengangkat kepala dari sujud, mulai bertakbir sambil beralih, terus bertakbir, dan takbir dituntaskan sebelum duduk sempurna. Allahu Akbar. Nah, karena ini takbir peralihan. Jadi ketika sudah duduk istirahat, tidak ada yang dibaca, tidak ada doa, tidak ada zikir, ya. Dan singkat sekali, hanya untuk istirahat berdasarkan dua hadis yang telah kita pelajari, hadis Abu Humayth As-Sa'idi dan hadis Abu Humayth As-Sa'idi yang sahih, ya, yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Ya. Dan hadis Malik bin Al-Huwairits riwayat Al-Bukhari, penetapan jalsa istirahah. Kemudian selanjutnya bangkit dari jalsa istirahah untuk berdiri, sudah tidak bertakbir. Sudah kami sampaikan, Ibn Uthaymin menegaskan hal ini dalam Fathuddin Jalal wal Ikram. Argumennya, alasannya karena takbir peralihan telah dibaca saat bangkit dari sujud untuk duduk istirahat. Jadi sudah selesai. Nah, jadi bangkit dari duduk istirahat ke berdiri tanpa takbir. Dan apa yang ditegaskan Ibn Uthaymin ini yang benar dalam mazhab Hambali. Ini yang benar dalam mazhab Hambali. Ini tambahan kami menemukan dalam Al-Insaf, masalah ini dibahas. Al-Murdawi menukil bahwa yang benar dalam mazhab Hambali, saat bangkit berdiri dari duduk istirahat adalah tanpa takbir. Al-Murdawi, penulis kitab Al-Insaf, menyatakan dalam Al-Insaf bahwa yang benar dalam mazhab Hambali, saat bangkit berdiri dari duduk istirahat, ya, untuk bangkit berdiri dilakukan tanpa takbir. Dan Ibnu Muflih juga mendahulukan ini dalam kitab Al-Furu', ya, ini yang kita pegang, ini yang benar. Nah, sekarang kita masuk ke masalah ketiga, masalah terakhir, yaitu tata cara bangkit berdiri yang ditetapkan oleh Sa'di rahimahullah pada matan adalah ala sujudil qadamin, bertopang pada bagian terdepan dari kedua telapak kaki. Ya, itu mazhab Hambali. Ya, itu mazhab Hambali, itu yang ditetapkan di matan Manhajus Salikin oleh Sa'di rahimahullah. Kata Al-Qadhi Abu Ya'la, kata Al-Qadhi, ana ingin memberi kaidah, kaidah buat antum. Jika antum baca kitab fikih, jika baca kitab Syafi'iyah Al-Majmu' misalkan, atau Syarah Nawawi, Syarah Sahih Muslim, dia mengatakan qala Al-Qadhi, itu cuma disingkat biasanya. Qala Al-Qadhi, berkata Al-Qadhi, Al-Qadhi yang dimaksud Qadhi Iyad, itu Syafi'iyah Al-Qadhi Iyad. Jika baca Al-Mughni, baca Al-Insaf, kitab-kitab Hanabila mengatakan qala Al-Qadhi, Al-Qadhi yang dimaksud Al-Qadhi Abu Ya'la. Kalau tidak faham ini bingung, nanti dicampur-campur. Ya, jika dalam kutub Hanabila, Al-Mughni dan yang lainnya mengatakan qala Al-Qadhi, yang dimaksud Al-Qadhi Abu Ya'la. Ya, dalam Al-Majmu' Syarah Muslim, ana mengatakan qala Al-Qadhi maksudnya Iyad, Al-Qadhi Iyad. Di kalangan Hanafiyah juga ada Al-Qadhi. Nah, murid senarnya Abu Hanifah, antum sudah kenal. Baik, kita fokus sekarang kepada Al-Qadhi. Kata Al-Qadhi, Ibn Qudamah mengatakan qala Al-Qadhi. Nah, Al-Qadhi yang maksud Al-Qadhi Abu Ya'la. Baik, mengatakan bahwa tidak ada pendapat lain dari Ahmad selain ini. Jadi, riwayat dari Ahmad hanya satu untuk masalah ini. Tidak seperti jalsa istirahat, jadi istirahat ada dua riwayat dari darinya. Adapun ini hanya satu. Kata Al-Qadhi Iyad, kata Al-Qadhi Abu Ya'la menegaskan. Kata Al-Qadhi Abu Ya'la menegaskan. Nah, bahwa tidak ada pendapat lain dari Ahmad selain ini. Baik. Pendapat ini berdalil dengan beberapa hadis. Ya, beberapa hadis yang menjadi pegangannya. Nah, sudah jelas ini ya. Apa hadis-hadis itu nanti akan dibahas. Nah, pendapat yang kedua, bangkit berdiri dengan bersandar di atas tanah dengan kedua telapak tangan. Bersandar di atas tanah dengan kedua telapak tangan. Ini pendapat Malik dan Asy-Syafi'i. Pendapat siapa? Malik dan Asy-Syafi'i. Pendapat ini yang dipilih oleh Al-Albani dan Al-Wadi'i. Adapun Ibn Uthaymin di atas madhabnya, di atas madhabnya, madhab Hanbali, Fuqaha Hanabila di atas madhab mereka. Nah, pendapat yang kedua ini bersandar di atas tanah, yang kedua telapak tangan. Pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, ini yang dipilih oleh Al-Albani dan muridnya Al-Wadi'i. Dalil pendapat yang kedua ini adalah hadis Malik ibn al-Huwairith. Pendapat Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu, lagi-lagi ya, yang meriwayatkan sifat ini dari Nabi alaihissalam adalah Malik ibn al-Huwairith. Malik ibn al-Huwairith mempraktekkan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mempraktekkan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada praktiknya yang diriwayatkan. Wa idza rafa'a ra'sahu 'anis sajdati tsaniyati jalas. Wa idza rafa'a ra'sahu 'anis sajdati tsaniyati jalasa. wa'tamada 'alal ardi tsumma qama. Wa'tamada 'alal ardi tsumma qama. Wa idza rafa'a, apabila dia mengangkat ra'sahu kepalanya, anis sajdati tsaniyah, dari sujud yang kedua, jalasa, ia duduk. Duduk apa ini? Jalsa istirahat, beristirahat sejenak. Wa'tamada 'alal ardi, dan dia bersandar di atas tanah. Bersandar di atas tanah. Tsumma qama, kemudian dia berdiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Riwayat Al-Bukhari. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Asy-Syafi'i. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm. Ya. An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Dengan lafaz, dengan lafaz, fa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati ats-tsaniyah, kemudian apabila dia mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, fi awwali ar-rak'ah, fi awwali ar-rak'ah, di rakaat pertama, istawa qa'idan, istawa qa'idan, ia duduk dengan tegak, ini duduk istirahat. Tsumma qama, fa'tamada 'alal ard. Tsumma qama fa'tamada 'alal ard. Lalu dia bangkit berdiri dengan bersandar di atas tanah. Kata Al-Albani untuk riwayat Asy-Syafi'i dalam Al-Umm dari An-Nasa'i dan Al-Baihaqi, kata Al-Albani dalam Ad-Dha'ifah pada jilid 2 halaman 391. Jilid 2 halaman 391, sanadnya sahih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim. Hadza sanadun sahih ala syarat Al-Bukhari wa Muslim. Berikutnya Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhumah. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Umar. Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra ya. Nah. Biasanya kalau dimutlakkan riwayat Al-Baihaqi tanpa menyebut kitabnya, biasanya dimaksud adalah As-Sunanul Kubra. Bukan As-Sunan As-Sughra, bukan juga Al-Ma'rifat As-Sunan Wal-Athar, tapi As-Sunan Al-Kubra. Baik, Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibn Umar, dari riwayat Al-Azraq bin Qais, dari jalur riwayatnya siapa? Al-Azraq bin Qais. Qais. Nah, jalurnya siapa? Al-Azraq bin Qais. Baik. Ra'aitu Ibnu Umar, kata Al-Azraq bin Qais, ra'aitu Ibnu Umar, aku telah melihat Ibnu Umar, idza qama min rak'atayn, idza qama min rak'atayn, i'tamada 'ala al-ardi bi yadayhi, i'tamada 'ala al-ardi bi yadayhi, apabila berdiri dari dua rakaat pertama, dia bersandar di atas tanah dengan kedua telapak tangannya. Nah, di sini riwayat ini ada tasrih bi yadayhi, ya, ada lafaz bi yadayhi, bersandar di atas tanah bi yadayhi dengan kedua telapak tangannya. Nah, meskipun riwayat sebelumnya, yaitu hadis Malik ibn al-Huwairith, riwayat Al-Bukhari dan riwayat Al-Syafi'i, An-Nasai dan Al-Baihaqi, lakatnya hanya i'tamada 'ala al-ardh, bersandar di atas tanah tanpa penyebutan biyadaihi, tetapi maknanya sudah jelas. Bersandar di atas tanah tidak ada makna lain kecuali dengan meletakkan kedua telapak tangan. Karena jika tidak bersandar dengan kedua telapak tangan di atas tanah, maka berdiri langsung begitu saja. Ya. Adapun kedua telapak kaki memang di belakang, memang ketika sujud memang kedua telapak kaki ditegakkan, ya, dalam keadaan tegak di atas bagian permulaan dari kedua telapak kaki. Nah, jika tidak jalsa istiroha, maka langsung berdiri dengan bersandar dengan itu. Jika jalsa istiroha dulu, diletakkan kembali, ditegakkan kembali di belakang, ya, bersandar dengan bagian depan permulaan telapak kaki, kemudian berdiri begitu saja tanpa tersandar ke tanah. Nah, jadi ketika di sini dikatakan bersandar di atas tanah, meskipun tidak diperjelas yang kedua telapak tangan, maknanya jelas seperti itu. Nah, ulama ya semua memahami seperti itu, yaitu bersandar di atas kedua telapak tangannya. Nah, pada riwayat Ibnu Umar, riwayat Al-Azra bin Qais dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, jelas diperjelas di sini biadai dengan kedua telapak tangannya. Nah, ra'aitu Ibnu Umar idza qama min raka'ataini i'tamada 'ala al-'adli biyadayhi. Faqultu li waladihi wa li julasaihi. Kata Al-Azraq bin Qais, ketika dia melihat Ibnu Umar cara salatnya begitu, faqul, maka aku berkata li waladi, kepada putra Ibnu Umar, wa li julasaihi, dan berkata kepada teman-teman duduknya, teman majelisnya, ya. La'allahu yaf'alu hadza minal kibar. La'allahu yaf'alu hadza minal kibari. Barangkali dia melakukan ini karena sudah tua. Ya, karena sudah tua, sudah lemah, tidak bisa berdiri dengan bersandar kepada kaki saja tanpa bantuan kedua telapak tangan bersandar di atas tanah, tidak bisa karena sudah tua, sudah lemah. Barangkali itu sebabnya. Mereka menjawab qalu, ya, qalu, mereka menjawab, putra Ibnu Umar dan teman-teman majelisnya menjawab la. Walakin hadza hakadha yakun. Walakin hakadha yakun. Walakin hadza yakun. Ya, dijawab tidak, bukan karena sudah tua, tetapi memang demikian sunnahnya. Nah, memang demikian ya tata caranya. Nah, walakin hakada yakun, memang demikianlah tata caranya. Jadi bukan karena tua, tetapi memang demikian tata cara sholat. Baik. Kata Al-Albani dalam Al-Da'ifah pada jilid 2 halaman 392, sanad ini bagus, jajib, semuanya thiqah, terpercaya, ya, terpercaya. Ucapan mereka mengatakan hakadha yakun, memang demikianlah tata caranya, jelas-jelas menunjukkan bahwa Ibnu Umar melakukannya dalam rangka mengikuti sunnah sholat, bukan karena tua atau lemah, bukan karena tua atau lemah tubuhnya, tetapi ya dalam rangka mengikuti sunnah sholat. Yang menjawab ini putranya, julasanya, teman-teman majelisnya, murid-muridnya Ibnu Umar. Ya, mereka telah belajar dari Ibnu Umar, mengetahui dari Ibnu Umar bahwa memang itu sifat sholat, ya, yang ditiru oleh Ibnu Umar dari Nabi alaihi salatu wasalam. Oleh karena itu mereka mengatakan Nah, bukan karena tua. Hakadha yakun. Lakin hakadha yakun. Memang demikianlah tata caranya. Ini jelas menunjukkan bahwa Ibnu Umar melakukan itu dalam rangka mengikuti sunnah salat, bukan karena tuanya atau lemahnya tubuhnya, bukan. Nah, kemudian Al-Albani rahimahullah juga semakin memperkuat mazhab ini dengan hujjah yang beliau sampaikan dalam kitab Tamamul Minnah di halaman 197. Al-Albani mengatakan konsekuensi sunnah ini, ya, konsekuensi sunnah ini min lawazim hadhihi sunnah sahihah, kata beliau, konsekuensi sunnah ini adalah mengangkat kedua lutut sebelum kedua telapak tangan. Nah, itu konsekuensinya. Konsekuensi bersandar dengan kedua telapak tangan di atas tanah, konsekuensinya mesti kedua lutut diangkat dulu. Ya. Konsekuensi sunnah ini adalah mengangkat kedua lutut sebelum kedua telapak tangan. Karena, kata beliau, karena tidak mungkin bersandar di atas tanah kecuali dengan cara ini. Kecuali dengan cara ini. Ya, kedua lutut diangkat terlebih dahulu. Lantas bersandar dengan kedua telapak tangan. Nah, selanjutnya beliau mengatakan, inilah yang selaras dengan hadis-hadis yang melarang tasabbuh, menyerupai hewan dalam sholat. Terkhusus, ya, terkhusus hadis Abu Hurairah. Terkhusus hadis Abu Hurairah. Yang melarang meniru cara unta dalam menderum di tanah. Ya. Meniru cara unta, ya, saat menderum di tanah, dalam menderum di tanah, karena unta bangkit dari tanah, cara turunnya kita sudah pelajari, kan begitu. Unta terlebih dahulu menjatuhkan dua kaki depan, tapi dengan itu dia berlutut. Dengan itu maknanya berlutut. Kenapa? Sudah kita pelajari, ya, dalam ilmu hewan, ya, lututnya ada di kaki depan. Jadi dengan itu dia berlutut. Oleh karena itu kita selesai dengan tangan dulu. Setelah dia berlutut, barulah menjatuhkan dua kaki belakangnya. Maka kita menyelesai dua tangan kita dulu, kemudian lutut kita. Ketika unta itu bangkit dari menderum, ya, unta mengangkat dua kaki belakang dulu. Yang belakang dulu yang diangkat. Jadi dua kaki belakang itu dulu yang diangkat. Dan demikian, unta ketika berdiri, bangkit dari menderumnya, berarti bersandar di atas lutut. Dia bersandar dengan dua lutut yang ada di kaki depannya, dan mengangkat yang belakang terlebih dahulu, kemudian menyusui yang depan. Maka kita menyelisihinya dengan lutut dulu yang diangkat, kita bersandar dengan kedua telapak tangan. Ini yang dimaksud oleh Al-Albani, kata beliau. Terkhusus hadits Abu Hurairah yang melarang meniru cara unta dan menurun di tanah, sebab unta bangkit dari tanah dengan bersandar kepada lututnya sebagaimana disaksikan. Maka dari itu, sepatutnya orang yang sholat bangkit berdiri dengan bersandar kepada kedua telapak tangan agar menyelisihi unta. Ini yang menjadi dasar-dasar hujjah-hujjah pendapat yang mengatakan bersandar di atas kedua telapak tangan. Nah, sekarang bagaimana dengan hadis-hadis yang dipegang oleh pendapat yang pertama? Ya, imamnya adalah Imam Ahmad. Adapun pendapat tadi yang sudah kita dengar hujjah-hujjahnya, imamnya adalah Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Ya, adapun mazhab Hambali, imamnya Imam Ahmad. Ya, dasarnya adalah beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Nabi alaihissalam bangkit berdiri tanpa bersandar di tanah. Jadi langsung berdiri begitu saja. Berarti yang pertama, ya, nah, jadi saat duduk menegakkan kedua telapak tangan di belakang, menegakkan kedua telapak kaki di belakang di atas bagian permulaan, ya, bagian terdepan dari telapak kaki, kemudian mengangkat lutut dan bersandar di atas telapak kaki bagian depannya ini, sandarkan, kemudian berdiri dengan kuat tentunya, karena ini butuh kekuatan, karena tidak ada bantuan telapak tangan bersandar, jadi butuh kekuatan ini. Nah, ya, makanya biasanya melihat orang-orang yang melakukan ini, apalagi yang gemuk-gemuk, ujung-ujungnya dia, ya, akhirnya tangannya diletakkan juga dari samping, tapi karena khawatir jatuh, dia diletakkan dari samping sambil berdiri. Nah, ya, jadi yang berjalan di atas marhab ini tentunya tidak mengapa jika harus bersandar begitu daripada jatuh. Nah, ya, itu bisa jatuh itu, apalagi yang gemuk-gemuk, ya, yang sudah tua, yang sudah lemah, berat itu. Nah, ala kulli hal, sekarang kita lihat dalil-dalilnya. Naam, Al-Albani menjelaskan mengenai tahqiq, ya, hasil penelitian terhadap hadis-hadis mazhab Hambali dalam masalah ini, dalam sifat as-shalah, sifat salat Nabi, di halaman 155. Al-Albani menyimpulkan di sana, mengatakan adapun hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit berdiri bagaikan anak panah, qama kasahmi, ya, qama kasahmi, berdiri bagaikan anak panah tanpa bersandar pada kedua tangannya, wala ya'tamidu ala yadayhi, tidak bersandar pada kedua telapak tangannya. Hadis itu, kata Al-Albani rahimahullah, merupakan hadis yang maudhu'. Hadis itu adalah hadis yang berstatus maudhu', palsu. Palsu, kata beliau. Itu satu. Kemudian beliau melengkapi mengatakan, seluruh hadis yang semakna dengannya, seluruh hadis yang semakna dengannya berstatus dhaif, lemah, dan telah aku jelaskan, ya, dan telah aku jelaskan dalam kitab ad-dhaifah, dalam kitab ad-dhaifah nomor, silakan dicek, ya, lihat di sana lebih lengkap tahqiqnya. Halaman nomor 562, nomor 929, nomor 967, nomor 968. Ad-Dha'ifah, nomor hadis 562, 929, 967, 968. Jadi kesimpulannya, hujjah pendapat Al-Imam Malik dan Asy-Syafi'i yang didukung oleh Al-Albani dan Al-Wadi'i lebih kuat, wallahu a'lam, dan lebih mudah dari segi praktek, ya, terutama mereka yang lemah dan tidak kuat kakinya, apalagi yang sudah tua. Adapun jawaban mereka, ya, anda lihat misalkan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, ya, Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan wa hadithu Malik mahmulun ala annahu kana minan nabi sallallahu alaihi wasallam li masyaqqatil qiyam alaihi li dha'fihi wa kibri Dia, mereka menjawab pendalilan dengan hadis Malik bin Al-Faridh riwayat Al-Bukhari tersebut yang sudah kita dengar, ya, dengan mengatakan seperti ini. Ya, ini ucapannya siapa? Nah, bacakan dari ucapannya Ibnu Qudamah dalam Al-Bukhari, dia mengatakan hadis Malik dibawa kepada pemahaman, ya, bahwa hal itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersandar dengan di atas tanah dengan kedua telapak tangannya, diriwayatkan oleh Malik bin Faridh, itu dikarenakan Nabi merasa berat, merasa kesulitan berdiri, ya, di atas bersandar dengan kedua telapak kakinya, lidu'fihi wa kibari, karena lemahnya tubuhnya dan sudah tua. Oleh karena itu mereka mengatakan dia memang sudah tua dan sudah lemah, tidak kuat lagi kakinya untuk bertumpu, bertopang dengan kaki, butuh bantuan telapak tangan, maka tidak mengapa bersandar sebagaimana Nabi melakukan itu ketika sudah tua. Nah, ini sama dengan jarsa istiraha, jawaban yang serupa telah kita lewati. Mereka mengatakan Nabi duduk istirahat karena sudah tua, ya, dan sudah lewat jawabannya. Jawabannya sama dengan di sini. Seperti kata Al-Albani bahwa pada asalnya semua gerakan sholat Nabi itu semuanya adalah sunnah sholat, ya. Artinya memang itu adalah tata cara sholat, sifat sholat, bukan karena satu illat, satu faktor. Tapi memang semua yang dikerjakan Nabi memang itu adalah bagian dari, ya, bagian dari sifat sholat. Hakadha yakun. Seperti yang kita dengar dari putranya Umar dan julasanya, walakin hakadha yakun. Nah, jadi memang itu sifat sholat. Dan sudah lewat, ya, penjelasannya. Malik bin Al-Faridh dipesani oleh Nabi ketika hendak pulang, ketika 20 hari 20 malam, ya, bermukim bersama Nabi, belajar tata cara salat Nabi dan yang lainnya, sekian perkara yang belajar. Ketika hendak pulang dipesani oleh Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, salat kalian sebagaimana melihat aku salat. Maka Malik bin Al-Faridh, ya, min babil amanah, ya, beliau meriwayatkan apa yang dilihat dari Nabi SAW, bahwa Nabi ketika berdiri bersandar dengan kedua, duduk istirahat, kemudian ketika bangkit berdiri bersandar dengan kedua telapak tangannya di atas tanah. Nah, jadi kita berjalan di atas kaidah asal bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu memang sifat sholat, ya, dan kita jangan, ya, kita jangan mengklaim itu ada faktor ketuaan atau kelemahan sehingga butuh melakukan itu tanpa dalil yang jelas. Wallahu a'lam. Ya, tersisa kita bahas insyaallah pertemuan berikutnya bagaimana sifat kedua telapak tangan ketika bersandar, apakah dikepalkan seperti mengadon roti, ya, ataukah dibuka seperti ini. Insyaallah pembahasannya besok malam diizinkan kepada. Nah, mungkin kita cukupkan. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.